Konsultasi Syariah. Rujuk dengan melakukan hubungan badan. Pertanyaan, apakah termasuk rujuk ketika hubungan intim itu dilakukan setelah talak satu, tetapi istri menyangkal bahwa itu bukan rujuk? Bagaimana yang benar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sayyid Sabiq dalam fikih sunnahnya mengatakan, rujuk bisa dilakukan dengan ucapan, seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, saya rujuk kepadamu. Bisa juga dengan perbuatan, misalnya dengan hubungan badan atau pengantar hubungan badan, seperti mencium atau mencumbu dengan syahwat. Selanjutnya, Sayyid Sabiq menyebutkan pendapat ulama lain, di antaranya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa rujuk hanya bisa dilakukan dengan ucapan yang tegas untuk orang yang mampu melakukannya, yaitu tidak bisu. Dan rujuk tidak sah hanya dengan hubungan badan atau pemicu hubungan badan seperti mencium atau mencumbu. Alasan Imam Asy-Syafi'i bahwa talak itu menghilangkan nikah. Fikih sunnah. Sementara mazhab Hambali membedakan antara hubungan badan dengan pengantar hubungan badan. Untuk hubungan badan, ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa rujuk statusnya sah. Dalam mausu'ah fikhiyah dinyatakan, rujuk sah menurut mereka Hambali dengan hubungan badan secara mutlak, baik suami berniat untuk rujuk atau tidak niat, meskipun tidak ada saksi dalam hal ini. Mausu'ah fikhiyah Kuwaitiyah. Alasan mazhab Hambali, sesungguhnya masa iddah merupakan penantian untuk berpisah dengan istri yang ditalak, di mana ketika masa iddah selesai, maka terhalang kebolehan untuk rujuk. Karena itu, jika iddah belum selesai dan suami menggauli istrinya di masa ini, maka istri berarti kembali kepadanya. Status hukum ini sama dengan hukum ilak, yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istri. Jika seorang suami melakukan ilak terhadap istrinya, kemudian dia menyetubuhi istrinya, maka hilang status hukum ilak. Demikian pula untuk talak yang masih ada kesempatan untuk rujuk. Jika suami berhubungan dengan istrinya di masa iddah, maka istrinya telah kembali kepadanya. Mausu'ah fikhiyah Kuwaitiyah. Demikian, Allahu a'lam.